Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap masyarakat Aceh, di tengah maraknya wabah virus COVID-19. Agar tidak terpapar, mohon menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.